Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di antara keyakinan seorang muslim adalah adanya hisab di hari kiamat. Hisab itu artinya perhitungan. Adapun secara syar'i maksudnya adalah Allah memperingatkan kepada hamba-hambanya tentang amalan-amalan yang mereka perbuat selama di dunia, lalu ditimbang dengan satu buah benda yang disebut dengan mizan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali dan sesungguhnya kewajiban kami untuk membuat perhitungan atas amal mereka. Jadi setiap orang di muka bumi ini nanti akan mempertanggungjawabkan amalan mereka, dihitung di dunia dalam proses hisab. Kalau ada yang berkata saya tidak percaya adanya hisab, maka dia kafir. Dan sebagian orang ada yang punya pendapat demikian. Mereka meyakini bahwa hisab itu tidak ada. Maka kita jawab, kalau seandainya hisab tidak ada, maka Allah tidak adil. Justru Allah Maha Adil, makanya Allah tetapkan hisab. Kenapa tidak adil? Ini ibarat di sekolah, ada yang rajin, ada yang malas. Ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Ada yang serius, ada yang ngobrol sendiri. Kemudian tidak ada ujian sama sekali, sehingga tidak bisa diberikan penghargaan yang baik kepada yang pintar, kepada yang memperhatikan, dan tidak ada hukuman tidak naik kelas bagi yang kurang pintar dan semacamnya. Kalau tidak ada proses ujian, tidak ada proses penilaian, maka jadinya tidak adil sekolahnya. Karena dianggap mau pintar, mau enggak, mau rajin, mau malas, sama aja, semuanya naik kelas. Maka kalau di dunia ada orang sholat, ada yang tidak sholat, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang berjilbab, ada yang buka aurat, dan seterusnya. Lalu kemudian setiap orang meninggal, ya selesai begitu saja, berarti tidak adil. Apa gunanya kita sholat kalau begitu? Justru dengan adanya amalan-amalan ini menjadi bahan penilaian untuk Allah memasukkan pelakunya apakah ke surga ataukah ke neraka. Di dalam salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hasibni hisaban yasira." Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah. Kita sering mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Amalan yang pertama kali dihisab setelah tauhid di hari kiamat bagi seorang hamba adalah salat. "Idza saluhat saluha sa'iru 'amali." Kalau salatnya terhisab dengan baik, maka dianggap baik pula amal yang lain. "Wa idza fasadat fasada sa'iru 'amali." Jika salatnya rusak, maka dianggap rusak juga amalan yang lain. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya tentang apa yang dimaksud dengan hisab yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu Allah memperlihatkan kitab amalan hambanya, kemudian Allah memaafkannya begitu saja. Barang siapa yang dipersulit dalam hisabnya, atau barang siapa yang didebat oleh Allah di dalam hisabnya, maka dia akan binasa. Sifat hisab bagi seorang mukmin adalah Allah menyendiri dengan hambanya yang mukmin, lalu memperlihatkan dosa-dosanya. Sehingga ketika dia merasa bahwa dia akan binasa, lalu Allah berkata kepadanya, aku tutup bagimu dosamu di dunia dan aku mengampuni dosa-dosamu hari ini. Maka diberikan kepadanya kitab kebaikannya. Adapun orang-orang kafir dan munafik, maka mereka akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk. Dibongkar semua kejelekan-kejelekannya, karena mereka adalah orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Allah berfirman, wa yaqulul ashhadu haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dhalimin. Dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah pernah berdusta terhadap Rabb mereka. Maka ingatlah, laknat Allah ditimpakan bagi orang-orang yang zalim. Jemaah yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa hisab bagi orang mukmin itu ada tiga. Atau maaf, hisab itu empat totalnya. Pertama, tidak dihisab sama sekali, lalu masuk neraka. Ini adalah untuk orang-orang kafir. Saya bacakan di buku yang saya baca ini, orang-orang kafir, mereka tidak akan dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang dihitung kebaikan dan kejelekannya. Karena meskipun ada kebaikan orang kafir di dunia, maka di sisi Allah kebaikan mereka itu tidak ada artinya. Amal-amal mereka dihitung, lalu dibiarkan begitu saja, lalu mereka diadab dengan sebab amalannya. Bahkan pada hari kiamat, seluruh amalan orang kafir dijadikan debu-debu yang diterbangkan seperti Fata Morgana dan tidak dinilainya di sisi Allah. Sebagaimana yang Allah katakan di surat Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلَهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pada hari itu kami hadapkan seluruh amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan-amalan mereka seperti debu yang berterbangan. Ini hisab bagi orang kafir. Ada pula orang mukmin, maka ada yang dihisab dengan mudah. Tetap dihisab, tapi mudah. Ini sebagaimana yang ada dalam doanya Nabi tadi, ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yakni dengan tanpa perdebatan, hanya sekedar diperlihatkan dosa-dosanya, lalu Allah ampuni, lalu didatangkan kitab amalan kebaikannya. Ada juga hisab yang sulit, dan ini orangnya didebat, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Maka orang seperti ini tempatnya pasti neraka dulu. Apakah dia kekal? Jawabannya tidak. Kalau yang kekal dalam neraka yang tadi, yang enggak perlu didebat, langsung masuk neraka selama-lamanya dari kalangan orang kafir. Adapun orang mukmin, ada yang didebat dulu dan tempatnya adalah neraka, hanya saja bila dia memiliki tauhid di dalam dirinya, maka masih ada kesempatan baginya untuk masuk surga, tetapi dicuci dulu di neraka. Ada hisab yang ketiga, yaitu tanpa hisab tapi masuknya surga. Dan ini hanya ada 70 ribu orang yang akan menjalaninya, di mana dia masuk surga tanpa hisab sama sekali. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, yadkhulul jannata 70,000 bighairi hisab. Ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Di antara para sahabat ada yang bilang, siapa ya kira-kira? Ada yang bilang, oh mungkin itu orang yang tidak pernah syirik kali. Maka di antara para sahabat bilang, kalau gitu kita semuanya gak ada yang masuk surga tanpa hisab berarti. Ada yang berspekulasi, mungkin yang begini, mungkin yang begitu. Nabi SAW, biarkan para sahabat berspekulasi, maka Nabi keluar dulu sebentar. Setelah itu beliau kembali lagi. Lalu Nabi SAW menjelaskan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Kata beliau, humul ladina layak tawun, Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta dikai. Apa itu kai? Kai itu adalah berobat dengan besi yang dipanaskan. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah tidak ada, mungkin. Nah, orang zaman sekarang berobatnya pakai kimia. Tapi di zaman dulu ada yang namanya kai, di mana orangnya ditempelkan dengan besi panas untuk mengobati dirinya. Yang kedua adalah la yastarqun. Yaitu orang yang tidak pernah minta diruqyah. Maka siapa yang pernah minta diruqyah, maka dia kehilangan kesempatan untuk masuk dalam 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi bukan berarti tidak bisa masuk surga. Ini kehilangan masuk surga tanpa hisab. Jadi mau tidak mau harus dihisab dulu. Baik yang hisabnya hisab mudah maupun yang hisabnya pakai debat. Tidak pernah minta diruqyah. Yang ketiga adalah la yatatayyarun, yang tidak pernah tatayyur. Tatayyur itu artinya menyandarkan sesuatu yang merupakan kesialan pada yang bukan sebabnya. Nanti saya jelaskan secara tersendiri. Tidak pernah minta dikai, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah tatayyur. Dan kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah semata. Ini adalah 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antara para sahabat yang hadir ketika Nabi mengucapkan hal ini, ada yang berkata, ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk dalam 70 ribu itu. Sahabat ini namanya Ukasyah bin Mihsan. Tapi Nabi mengatakan, iya, kamu termasuk dari yang 70 ribu. Maka yang hadir di sekitar juga mengatakan, ya Rasulullah, saya juga lah, doakan. Maka Nabi SAW mengatakan, sabaqaka Ukasyah, saudaramu Ukasyah sudah mendahuluimu. Maksudnya Nabi stop pada doanya Ukasyah dan tidak melakukan lagi untuk request-request setelahnya. Di antara para ulama ada yang mengatakan, karena kalau Nabi kabulkan request-request itu, nanti orang-orang akan bersandar pada doanya Nabi lalu tidak mau beramal lagi. Kan sudah didoakan masuk surga tanpa hisab. Jadi sudah jelas masuk surga. Jadi kalaupun besok-besok ya berdosa dikit-dikit atau meninggalkan sedikit amal, bagi mereka enggak masalah. Nabi mengkhawatirkan ini, maka Nabi hanya stop pada Ukasyah. Berarti hanya ada kuota sisa 69.999 dan jumlahnya kaum muslimin miliaran, kalau enggak bisa triliunan sampai hari kiamat. Diperbutkan kuota 69.999 karena yang satu sudah didapatkan oleh Ukasyah. Jemaah yang dirahmati Allah, di sini tertinggal beberapa hal. Pertama, kalau minta diruqyah berarti haramkah atau bagaimanakah? Jawabannya, minta diruqyah itu hukumnya makruh. Makruh karena menghilangkan kesempatan untuk masuk dalam 69.999. Jadi yang baik bagaimana? Yang baik adalah seseorang meruqyah dirinya sendiri. Kalau dia merasa ada sesuatu pada badannya, atau dia merasa dirinya sakit tapi bukan sakit medis, maka dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, begitu juga berdoa dan berzikir pagi petang. Saya pernah cerita di sini atau enggak, saya enggak tahu, enggak ingat. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang ustadz yang mengadu bahwa medis mengatakan dia tidak sakit apapun, tapi dia merasakan dia ada sakit. Lalu seorang ustadz yang didatangi membekali dia pulang dengan sebuah buku kecil judulnya Hasnul Muslim. perisai atau benteng seorang muslim. Di dalamnya memuat doa-doa yang disuruh ustadz itu amalkan adalah zikir pagi petang. Setelah sekian lama, maka muncullah atau datanglah seorang laki-laki yang meminta maaf pada si laki-laki yang tadi konsultasi itu, yang mendatanginya meminta maaf dan mengaku sebagai dukun yang ngerjain dia dengan jin-jin, dan sudah beberapa hari jin itu kembali kepada dirinya dan menyerang dirinya, padahal itu utusannya. Allah alam, para ulama kita dalam hadis-hadis yang sahih menjelaskan tentang manfaat zikir pagi dan petang. Salah satunya adalah menolak gangguan-gangguan jin, bahkan menolak gangguan virus corona. Percaya enggak percaya? Ada satu doa di dalam zikir pagi petang, bunyinya bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'aliim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Nabi SAW, barang siapa membacanya 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengganggunya. Apapun pun menunjukkan apapun, mau jin kah, mau binatang kah, mau setan kah, termasuk juga virus. Nah, kalau tidak hafal, maka segera cari zikir pagi petang, cari bacaan ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'aliim. Masalah yang lain adalah, kalau begitu, sebatas yang saya ketahui dan saya yakini, acara ruqyah masal itu acara yang salah. Ikut-ikut dalam ruqyah masal itu membuat Anda kehilangan kuota 69999. Karena itu ruqyah masal diadakan ngajak-ngajak orang yang sakit maupun tidak sakit untuk ruqyah bareng. Dan seringkali ada orang yang cuma ngantar pasien pulang-pulang, dia yang kesurupan. Jadi yang datang satu orang sakit, pulang dua-duanya. Ya. Dan tidak ada yang mengerjakan ini kecuali orang-orang belakangan. Adapun di generasi orang-orang terbaik di zaman dahulu, dari kalangan salafus saleh, tidak ada yang melakukan hal ini. Terlebih lagi tidak ada yang melakukannya dalam rangka cari uang. Membuka praktek-praktek khusus, lalu menetapkan tarif-tarifnya, ini hanya ada di orang-orang belakangan dan tidak pernah dikenal dari kalangan salafus saleh. Maka saya pribadi meyakini ini adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang oknum dalam Islam. Meskipun tampilannya ustaz. Yang berikutnya, tatayyur, yaitu menyandarkan sebuah kesialan kepada yang bukan sebabnya. Ini adalah salah satu hal yang bisa menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Contohnya kalau di negeri kita ini banyak ya, bahkan kalau dibuat buku ensiklopedia tatayur Indonesia, itu pasti berjilid-jilid beserta syarahnya, bisa ngalang-ngalangin jumlah kitab hadis. Banyak ya, kalau kita definisikan. Definisi tatayur adalah menyandarkan kepada kesialan kepada yang bukan sebabnya. Dinamakan tatayur karena mengambil istilah tayur, yaitu tayurun artinya burung. Di mana orang-orang Arab jahiliyah di zaman dahulu, kalau mau safar jauh, maka mereka terbangkan burung dulu. Anggaplah kalau burungnya terus, berarti terus. Kalau burungnya balik berarti batal safar. Padahal kalau ditanya emangnya apa masalahnya sama burung, jawabannya enggak ada. Dan nyambung. Tapi disandarkan pergi enggak pergi, jadi safar atau tidak jadi safar, sial atau tidak sial dalam tengah jalan adalah pada burung, dan itu enggak nyambung. Ya. Kalau zaman sekarang misalnya orang bilang pamali, Ini aja kalau disyarah dapat 3 halaman ini. Pemali. Apa pemali? Ya, pemali. Apa misalnya? Apa? Duduk-duduk dekat pintu. Atau anak tengkurap depan pintu. Itu pemali. Itu namanya doakan mama mati. Pertanyaannya, apa hubungannya antara orang tidur dekat pintu dengan mati? Coba, apa hubungannya? Nggak nyambung. Ya. Kalau jangan tidur dekat pintu, orang terhalang, menyambung. Jangan duduk di situ, nanti orang kesandung, nyambung. Tapi jangan duduk di situ, nanti mamak mati. Apa hubungannya? Ada lagi istilah zaman sekarang ini. Bukan zaman sekarang ya, istilah dari puluhan tahun yang lalu, kepohonan. Kepuhunan atau kepohonan. Ada orang misalnya mau pergi keluar rumah, maka harus makan dulu, kalau enggak kepohonan. Atau dalam istilah kita ada lagi namanya bajapai. Yaitu kalau mau pergi, japai nasi dulu, takutnya celaka di jalan. Coba apa hubungannya nasi sama celaka di jalan? Kalau rem, cek dulu remnya ya sebelum ke Samarinda, takutnya celaka di jalan. Nyambung. Hati-hati ya, kecepatan jangan melebihi rambu-rambu ya. Nyambung. Hati-hati nak ya, kalau lampu merah stop memang kamu. Nyambung. Gitu. Tapi kalau hati-hati ya, berjapai dulu nasi, nantinya takutnya celaka. Hubungannya? Kalau japai dulu nanti lapar, boleh. Japai dulu, mau kemana? Mau keluar dari rumah? Japai dulu nanti lapar, nggak apa-apa. Karena itu nyambung. Ya, tapi pun japai tapi supaya tidak celaka, maka ini ngerampuk. Nah. Ada lagi mimpi. Yang mimpi nanti mati itu apa? Mimpi gigi copot atau mimpi gigi copot ya? Mimpi gigi copot, terus kepala kejatuhan cicak, sapu kena kepala, itu semua mati. Begitu juga, jangan main bulu tangkis dalam rumah, mama mati nanti. Kalau jangan main bulu tangkis dalam rumah, nanti tidak bisa dimes, tidak bisa lompat, nanti barang pecah, iya. Tapi nanti mama mati. Tinggal dibalas aja sama anaknya, gampang aja mak. Kalau mama mati, ku carikan kucing hitam, ku suruh langkahi mayat mama, hidup kembali. Ini juga sama merupakan tatayur. Ada lagi orang bilang kalau kupu-kupu masuk berarti tergantung kupu-kupunya indah tamu. Kalau kupu-kupunya hitam legam itu celaka. Nah, kalau ini bulu mata jatuh di pipi itu ada? Ya, itu anak alay aja ngomong. Ada yang kangen gitu. Kalau zaman dulu habis hujan tidak boleh tunjuk pelangi. Nanti buntung. Kalau habis sunat tidak boleh langkahi kotoran ayam, nanti hilang. Nah, ini namanya tatayur. Dan bicara seperti ini menghilangkan kesempatan untuk masuk dalam 69999 masuk surga tanpa hisab. Dan kalau kita tinggalnya di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin sudah, tidak ada kita yang masuk di situ. Sudah semua. Ya, semuanya sudah pernah kepohonan, bejapai, pemali dan lain-lain. Nah, beda daerah, beda juga keyakinan. Tapi intinya kurang lebih sama. Jadi yang bermaksud bahwa di antara yang juga ada masalah yang lain, ada yang bisa memperberat hisab seseorang. Ada yang bisa memperberat hisab seseorang, meskipun orangnya baik. Meskipun orangnya baik. Yang pertama adalah utang. Ada pun utang, maka ini tidak bisa lepas begitu saja. Bahkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, kata dia, ya Rasulullah, araita in kutiltu fi sabilillah atau kafari anni khotoyaya. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau seandainya saya terbunuh di jalan Allah saat peperangan, apakah diampuni dosa-dosa saya semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, diampuni dosamu semuanya. Setelah itu Nabi bilang gini, tunggu dulu, tadi kau tanya apa? Ini menunjukkan bahwa kadang kita sebagai seorang manusia bisa jadi berbicara sesuatu yang setelah itu kita pikirkan setelahnya baru kita ralat kembali. Nabi pun pernah begitu. Ya, jadi misalnya saya ngomong, lalu ditanya sebuah hukum, lalu kemudian saya ngomong, setelah itu saya pikir kembali, kau gak salah. Kemudian saya ralat, maka ini harus dimaklumi, karena jangankan kita, Nabi pun pernah begitu. Nabi ditanya, apakah saya diampuni dosa-dosa semuanya bila terbunuh di jalan Allah? Maka Nabi bilang, iya, semuanya. Setelah Nabi memikirkan kembali, Nabi tanya, tunggu dulu, apa tadi kau tanyakan? Maka laki-laki itu mengulang lagi, ara'aita in kutilta fi sabilillah atau kafari an khotayaya? Apakah kalau seandainya saya terbunuh di jalan Allah saat peperangan, apakah diampuni dosa saya semuanya? Maka Nabi SAW mengatakan, iya, diampuni dosamu semuanya apabila kamu maju, tidak takut, tidak lari dari medan peperangan, maju ke medan perang dalam rangka mencari harapan wajah Allah, dan tidak ada utang. Nabi lengkapi pada jawaban beliau yang kedua adalah tentang utang. Adapun utang, maka tidak akan bisa diampuni begitu saja. Lalu Nabi mengatakan, dan Jibril mengatakan demikian kepadaku. Bahkan Nabi SAW berkata, fulan itu harusnya masuk surga, tapi nantinya dia akan tersendat dari masuk surga karena ada utangnya. Bila kalian mau, maka bayarkan utangnya supaya dia lancar masuk surganya. Bila kalian tidak mau, maka biarkan saja dia akan tersendat dari masuk surganya. Nabi SAW mengatakan, apabila ada orang berhutang kemudian tidak berniat bayar dan mati dalam keadaan masih ada utang, maka dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dengan status seperti pencuri. Nabi SAW datang kepada kematian seorang sahabat Nabi. Nabi SAW masuk lalu bertanya, alahu alaihi dain, saudara kita yang wafat ini apakah ada utangnya? Maka orang-orang bilang, iya Rasulullah, naam dirhaman, iya Rasulullah, masih ada utangnya 2 dirham. Yang 1 dirham itu kalau kita rupiahkan kira-kira 69 ribuan, 70 ribu lah, 140 ribu, karena 2 dirham. Maka Nabi SAW keluar dan meninggalkan mayitnya, lalu beliau berkata, sallu ala sahibikum, silakan yang mau sholatkan, silakan sholatkan saudara kalian. Nabi keluar. Abu Qatadah, sahabat Nabi, melihat, kok Nabi keluar ya? Oh, tadi Nabi baru saja nanya soal utang. Berarti ini Nabi enggak mau sholatkan karena soal utang. Maka Abu Qatadah bilang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, huwa alai. Ya Rasulullah, biar saya yang bayarkan utang yang masih ada 2 dirham itu. Nabi kembali lagi, lalu kemudian memimpin sholat. Ini menunjukkan bahwa masalah utang ini masalah berat dan bisa memperberat hisab. Karena ya, Nabi SAW saja tidak mau mensolatkan orang yang masih dalam keadaan berhutang saat mau. Apakah kalau kemudian ada hutang berarti kafir? Jawabannya bukan kafir. Statusnya jadi apa? Jawabannya adalah muslim tapi berdosa. Bila orang ini diketahui pernah berhutang dan niatnya tidak bayar, tapi adapun orang yang memang betul-betul tidak mampu bayar, maka hadis Nabi menunjukkan yang berbeda. Nabi SAW mengatakan, ada ceritanya gini. Ada sahabat Jangan masih ingat tadi saya bilang siapa sahabat yang bilang, ya Rasulullah nanti saya bayarkan utangnya. Siapa tadi namanya? Abu Qatada. Abu Qatada ini punya piutang. Kayaknya kalau kita baca ceritanya, Abu Qatada ini kayaknya banyak uang dan dia sering ngasih-ngasih orang dan ngutangi orang. Abu Qatada ini punya piutang. Lalu kemudian suatu hari dia datang siang berhutang. Setelah dia mengucapkan salam beberapa kali, rupanya si yang berhutang itu di dalam rumahnya tidak mau keluar. Tidak mau keluar. Ya kalau kita bayang-bayangkan, mungkin laki-laki itu bilang sama anggota keluarga, jangan ada yang keluar. Itu ada Abu Qatada di luar. Nah, tapi dia enggak ingat bahwa dia punya anak kira-kira 4 tahun. Anak itu keluar. Karena yang dia beritahu cumannya istrinya sama anak-anak yang besar saja. Yang kecil ini, dia lalu keluar. Nah, anggaplah misalnya ketemu Abu Qatada. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bapak? Ah, ada di dalam. Oh, dan ngapain dia? Lagi makan khaziroh. Khaziroh itu adalah makanan yang paling enak waktu itu. Kalau sekarang apa? Pizza Hut. Anggap ini Pizza Hut. Black Monster. Masya Allah, makan khaziroh. Ya. Maka dia teriak, Fulan, keluar. Anaknya di luar ini, bilang kau di dalam. Maka ibaratnya itu yang di dalam itu mungkin tepuk jidat dulu. Ya Allah, lupa kita yang kecil. Baru dia keluar. Kenapa kamu tidak keluar-keluar? Saya sekarang dari tadi apa tidak dengar? Tidak mungkin tidak dengar. Iya, saya mohon maaf. Kamu takut saya tagih hutang? Iya, soalnya. Kenapa? Saya lagi susah, jadi tidak bisa bayar utang. Lagi susah? Orang susah makan khaziroh. Ya, ibaratnya kalau zaman sekarang lagi utang di kampung baru, tidak dimakan pisahan. Ya, kenapa tidak bayar utang? Lagi susah. Oh, lagi susah belum makannya Black Monster. Gila loh. Kau bilang kamu lagi susah. Saya tahu tadi anakmu bilang kau makan khaziroh. Semakin malu dia. Maka Abu Qatada ini saking jengkelnya disumpahinnya. Dia bilang semoga kamu susah. Dari sumpahannya ini terkabullah. Dan sampailah di telinganya Abu Qatada setelah sekian lama bahwa si ulam itu betul-betul jatuh susah. Ketika sampai ininya, apa beritanya, maka Abu Qatada duduk lalu nangis. Orang yang menyampaikan nanya lah, yang salahkan dia. Kenapa yang nangis kamu? Biar aja dia sudah susah bagaimana? Maka Abu Qatada bilang, sebenarnya saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Nah, ceritanya ini itu berakhir pada hadis Nabi. Sesungguhnya saya pernah dengar langsung Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghapuskan atau memutihkan piutang yang dia punya pada orang yang susah, maka dia berada di bawah naungan arsy Allah di hari kiamat. Nah, cuma karena waktu itu emosi disumpahinnya. Ya. Padahal kalau dia mau, dia bisa memutihkan piutang dan dapat naungan arsy Allah di hari kiamat. Ya. Berarti ini juga menunjukkan bahwa hati-hati kalau kita punya utang, selain itu memperberat hisab, dan kalau seandainya yang memberi piutang ini jengkel lalu kita disumpahinya, bisa-bisa terkabul apa yang dia doakan. Satu lagi yang bisa memperberat timbangan, memperberat hisab, menyusahkan kita dari di hisab di hari kiamat adalah kezaliman. Karena kezaliman ini sebagaimana Nabi SAW sebutkan, untuk orang yang menzalimi nanti kalau dia punya pahala, gini, orang yang menzalimi dan dizalimi nanti ketemu di hari kiamat. Sebagaimana kambing menanduk kambing yang lain pun akan diadili di hari kiamat. Di mana orang yang menzalimi disuruh untuk membayar kezalimannya kepada yang dizalimi dengan cara bila dia punya pahala, maka pahalanya dikasih kepada yang dizalimi. Bila pahalanya belum juga cukup untuk menutupi kezalimannya, maka dosanya yang dizalimi dikasih dia. Nah, dan ini Jadi tambah memperbaik, sudah kebaikan kita tidak begitu banyak, dosa yang banyak, lalu dikasih lagi kebaikan kita ke orang lain, dan dosanya orang itu ditimpa ke kita. Manakala ada kezaliman. Di antara bentuk kezaliman adalah segala sesuatu yang sifatnya mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Seperti mencuri, merampok, mengutil, membegal. Termasuk juga bila ada orang berhutang dan hutangnya tidak dikembalikan secara sengaja, bukan karena tidak mampu, tapi betul-betul memang tidak mau. Ya. Merusak barangnya orang lalu lari, tidak bertanggung jawab. Mengambil mangganya orang lalu setelah tobat tidak dikembalikan. Makan gorengan di kantin sekolahan, makan 5 bilang 3, dikerjakan tiap hari 3 tahun. Hati-hati memang itu. Ya. Allah alam bismillah. Masih ada 3 menit kalau ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Apabila ini contoh kalau perusahaan ini Pertamina ini punya kontrak gitu sama dengan kontraktor. Bangunlah kantor gitu ya. Tapi Pertamina kita nggak bisa menyanggupi membayar perusahaan. Apa yang membuat kontrak yang menulis kontrak mencatat itu dari kewenangannya atau perusahaannya bukan? Perusahaan punya bagian keuangan kah, bagian legal kah, apapun nanti yang hubungannya adalah bikin kontrak, termasuk juga kontrak utang. Ternyata tidak sanggup bayar. Ini dosanya kena juga ke bagian-bagiannya itu. Simak. Yang saya yakini adalah tidak. Dia sifatnya bukan dia yang utang, tapi dia hanya mengurus utang atau mengurusi berkas-berkas administrasi. Administrasi. Seperti begini, ada orang misalnya punya toko bangunan. Di toko bangunan dia punya 3 karyawan. Karyawan itu tugasnya adalah nagih utang, pencairan dan lain-lain, atau melayani pembelian cash. Tapi si pemilik toko bangunan dia misalnya punya utang. Nah, urusan utangnya hanya berlaku pada dirinya dan tidak masuk pada karyawan-karyawan. Yang utang dia. Bahkan saya pernah bikin video di YouTube, masih ada. Kalau seandainya ada orang bikin minimarket, minimarket itu dimodali oleh bank, berarti kan hutangnya utang riba. Maka si karyawan minimarket selama memang tugasnya halal, maka halal baginya, gajinya halal. Utang ribanya yang dosa adalah si pemiliknya. Gitu. Dosa seseorang tidak dilimpahkan kepada orang yang lain kecuali dia memang membantu secara langsung. Jadi keyakinan saya ini bukan karena di sini mungkin ada yang bagiannya, mungkin karena di sini Pertaminanya terus saya bilang enggak. Ya, seandainya punya nanya nelayan-nelayan juga saya akan bilang yang sama. Bahwa hutang perusahaan maka yang menanggung adalah si pemilik perusahaan. Adapun karyawan yang digaji untuk sebuah pekerjaan yang pekerjaan itu pekerjaan yang halal, maka halal baginya. Wallah. Ya. Yang mana? Mengenai tentang terhalang masih itu. Seandainya anak belum balik atau sudah balik tapi belum mengerti tentang hukum itu, kayak mencuri, tangga mencat atau mendapatkan tangga di jalan kemudian diambil untuk orang mana? Setelah tahu hukumnya, mungkin dia pada dewasa dia membayarnya dengan cara bersodakoh sama orang sekolah, walaupun sekolahnya dia tidak tahu. Bagaimana hukumnya, apa itu bisa menggagalkan atau menghapuskan sodanya? Satu. Yang kedua? Oh, ada dua? Satu dulu. Nanti kalau saya boleh lanjut, baru. Ada orang makan mangga, tidak izin, tapi tidak sengaja. Atau tidak tahu hukumnya. Misalnya waktu kecil, belum balik, ambil buah serinya orang. Orangnya keluar, maling, baru dia lari. Tapi itu dulu, Begitu juga di sekolah, di SD, ambil permen 3, dia bilang 1, duanya sudah di kantongnya. Pertama, kezaliman itu tidak bisa diampuni hanya dengan sekedar dengan kata tidak tahu atau tidak sengaja. Ketidaksengajaan menghilangkan dosa yang itu merupakan hubungan antara kita dengan Allah. Tapi hubungan kita dengan manusia tetap tersisa. Kan ada namanya hablum minallah, ada hablum minannas. Hablum minallah kita dapat dosa. Tapi kalau tidak sengaja atau tidak tahu hukumnya, maka tidak berdosa. Tapi hubungan dengan manusia tetap wajib ganti. Contoh yang lain misalnya ada anak kecil main bola, terus tidak sengaja terlalu keras nendangnya, kena kacanya tetangga, pecah. Maka tidak bisa orang tuanya bilang, maaf bu ya, iya ganti bu. Oh tidak bisa ganti, karena ini anaknya tidak sengaja. Kita bilang meskipun tidak sengaja, kezaliman haknya manusia tetap harus ditunaikan. Jadi ketika si fulan yang ngambil permen, ngambil gorengan tadi sudah dewasa, atau mengambil mangganya orang, ngambil buah selainya orang sudah besar, tidak bisa dia hanya bertobat dan berkata, ya Allah ampuni saya, dulu saya tidak tahu. Haknya orang harus dikembalikan. Contohnya misalnya masih tersisa itu barangnya, datang ke masjid pakai swallow, pulang Nike. Nike masih ada, maka Nike harus dikembalikan. Dalam hal ini nanti ada dua keadaan. Bila orangnya bila dia tahu siapa yang punya, maka dia wajib kembalikan sama yang punya meskipun diam-diam. Misalnya yang diambil ternyata adalah dia pulang bawa Nike, Nike-nya itu punya tetangga sebelah rumahnya. Lalu tetangganya main ke sebelah dia, ini sepatu persis seperti yang saya punya kemarin hilang di masjid. Oh iya kak, punya mu kak? Padahal itu sudah sepatunya. Biasanya kemudian sudah ada di depan rumahnya tetangga, karena dikembalikannya diam-diam. Karena kalau dia bilang ini aku ngambil, mungkin dia marah. Yang penting kembalikan bila masih ada orangnya. Kalau misalnya itu adalah utang, berarti hubungin orangnya. Oh iya, dulu saya belum mengembalikan uang, saya mau kembalikan, berapa nomor rekeningmu? Adapun kalau orang yang tidak tahu siapa, atau sudah tidak bisa ketemu, atau orangnya sudah meninggal, maka cukup bersedekah atas nama dirinya senilai yang pernah diambil. Anggaplah itu mangga. Mangga berapa? Satu biji begini. Ini kalau di pasar berapa? 20.000 sekilo, dapat 3. Ini berarti sepertiganya. Kira-kira 7.000. Maka bersedekah 7.000 atas nama yang punya. Nah, coba jemaah hitung-hitung, memang itu waktu 3 tahun di SMA berapa gorengan bukan tim yang tidak dibayar. Misal suka kebiasaannya makan 3 bilang 1, berarti tidak dibayar 2. Gorengan di zaman itu atau zaman sekarang berapa rata-rata? Misalnya 500 sampai 1.000. 1.000 lah. 1.000 kali 2, 2.000. Kali 3 tahun. Berapa tuh? 6.000. 1 tahun kan enggak genap 356 hari. Ada libur, potong libur 52 minggu. Potong lagi 1 bulan Ramadan. Nah, kira-kira berapa? Enggak aja kalau dikalkulasi semuanya jadinya 250 hari. 250 kali 6 1.500.000. Nah, itu sedekah kan atas nama bukantin. Jangan datang hari kiamat baru bukantinya datang dan menarik. Sudah Pak? Yang kedua terjawab sudah. Yang kedua lain lagi. Tapi besok-besok aja kapan-kapan. Soalnya sudah lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.